Ya Allah, kalau memang jodohnya, maka nikahkanlah dan berikan anak keturunan yang soleh-soleha. Berikan hadiah bulan. Berikan hadiah umrah sebagai bulan madunya mereka berdua. Kalau benar mereka mau sekarang, saya yang umrohin. Oke. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azizah. Pengen nikah tahun depan. Kabul nih. Pengen punya bisnis, pengen membayar uang kuliah 3 juta. Punya gak? Punya! Punya! Sini deh. Sini Aisyah. Punya, oke. Pengen hafal Quran. Bisa bimbing dia hafal Quran? Insya Allah. Luar biasa nih. Pengen lancar tajwid Quran, pengen naik hajikan ortu. Sanggup. Oh, Akbar. Sanggup betul? Sanggup. Belum punya anak dan pengen berhijab syar'i. Mbak Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang mau, saya yang akan ngumrohin. Kita tanya dulu Mas Anwar ya. Bagaimana Mas Anwar? Mau? Teh, sebentar. Mas Anwar, ini serius. Bukan main-main. Serius. Bismillah, bismillah, bismillah. Umurnya Mbak Aziza berapa? 24 tahun. Pas. Memang lompat. Oke, Mbak Aziza. Kira-kira kalau dilamar sama Mas Anwar malam hari ini lewat saya. Kira-kira bagaimana? Istikharah dulu ya Ustadz ya. Istikharah tuh tanda-tanda tuh. Tapi ada gak peluangnya? Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, why not? Allahu Akbar. Mas Anwar, kata Aziza, ulangi. Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, terus anak-anaknya hafiz sama hafiz Al-Quran, why not? Ya, ayo menikah. Apa ini? Quran. Buat apa? Ya buat bukti lah. Oh. Mas Anwar pengen memberikan Qur'annya sebagai bukti. Anwar, ini ditanya. Ini bukti apa? Apa? Ya, ini bukti keseriusan. Bukti keseriusan. War, ini saya loh. Jadi, ente jangan main-main. Artinya, nama saya, nama kita semua yang menjadi saksi dipertaruhkan, betul? Beliau minta asal kita jadi keluarga penghafal Quran. Punya anak-anak yang penghafal Quran. Ayo, menikah. Subhanallah. Allahu Akbar. Speechless nih saya. Mbak, kira-kira, kira-kira apa yang ada di pikiran sama hati Mbak malam hari ini? Pas datang ke sini, mungkin ini salah satu cara dari Allah untuk menunjukkan. Ustadz kan pernah bilang kalau misalnya pengen nikah harus sedekah. Sudah saya lakukan. Terus sholat 7 waktu, insya Allah sudah. Dan sekarang tinggal menunggu hasil. Kapan saya ditemukan sama calon suami saya? Subhanallah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau Allah yang memiliki langkah Engkau Allah ya Allah yang memiliki segala rencana Engkau juga yang mempertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah Engkau yang mempertemukan ya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Engkau yang mempertemukan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Engkau juga yang menikahkan semua orang-orang yang menikah dan menjadikan anak-anak di antara mereka-mereka yang menikah. Maka malam hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau selesaikan dengan sempurna pertunjukan-Mu yang maha agung ini dengan menikahkan Mas Anwar dengan Mbak Aziza. Sebagaimana janji saya kepada Engkau ya Allah, maka bila mana mereka ini jadi, maka umrohnya akan saya tanggung. Maka ya Allah, berikanlah rizki itu buat saya dan berikanlah rizki itu buat Aziza dan Anwar. Ubbifir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma waj'al bainahuma dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a walhamdulillah rabbil alamin. Saya enggak janji ya, tapi kalau dia benar-benar nikah, saya yang akan jadi saksi insyaallah. Serius. Kalau mau tahu alamat rumah, silakan tanya ke panitia. Wow. Probolinggo Mas Urwan deket kok. Baik, inilah saya kira ini bukan sesuatu yang bercanda. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mas Hendra, tolong berdua ini dipisahin dulu. Dicatat alamatnya masing-masing. Mas Hendra jadi wakil saya datang ke rumah orang tuanya Aziza. Aziza asli Malang. Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Insyaallah, mudah-mudahan. Pasuruan, jenengan Pasuruan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hendra di anu data. Oh iya, handphonenya lupa. Oh iya, siap. Dicatat tanggalnya, insyaallah kalau nikahnya lebih cepat, maka berangkat umrohnya kira-kira bulan Februari akhir. Baik, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Harun Mustafa. Saya hari ini tidak punya uang, utang 1 miliar lebih. usaha bangkrut dan belum bisa membangkitkan usaha lagi. Banyak teman yang menjauhi. Orang tua saya sudah meninggal. Saya ingin membahagiakan istri dan anak-anak serta mertua saya untuk pergi umroh bersama mereka. Amin. Insyaallah, Mas Mustafa. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizalimin. Wa akhrijna min baini salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi ajma'in. Saya rindu dengan salawat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di Gaza. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, hadir kembali di Palestina. Ada bersama para mujahidin di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asghilil zalimin bidzalimin. Bikin sibuk mereka yang zalim dengan diri mereka sendiri. Jadi ibarat kata jengkrik, mudah-mudahan Israel la'natullah alaihim mudah-mudahan menjadi jengkrik yang pada ngadu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Wa akhrijna min baini salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabb ril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur al-muslimin wal-muslimat fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin wal-muslimat fi an'a'il ala fi kulli makan fi kulli zaman min al-muslimin wal-muslimat. Allahumma ahlikil kafarat wal-mushrikin. Allahumma ahlik ya Allah Israel wa ahli. Rabbi fir lana warhamna tub alina. Allahumma ansurna man nasaraddin. Allahumma ansurna ya nasiraddin. Allahumma ansurna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan segera masuk materi kita. Subhanallah, dengan cara-cara Allah, Allah menunjukkan Mas Anwar, mudah-mudahan insyaallah penuh keajaiban malam hari ini. Dan ternyata saksinya bukan cuma saya dan para hadirin semua, tapi malaikat-malaikat Allah juga menjadi saksi. Mudah-mudahan di tempat yang baik, di acara yang baik, lahir insyaallah anak-anak penghafal Quran insyaallah dari Anwar, Aziza, dan semua teman-teman yang lain. Saudara-saudara semua tentu bertanya-tanya, ngapain sih Ustadz nyuruh kami-kami nyatet? Aziza mau kemana? Mau balik? Mau mana? Oh, mau balik ke tempat duduknya. Iya, iya, iya. Saya kira langsung janjian. Hati-hati ya, hati-hati. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pegangan tangan. Apalagi sampai lebih. Allah yang sudah mempersatukan, Allah juga yang bisa memisahkan. Allah yang sudah menghadirkan cinta, nanti Allah yang menghadirkan benci. Jadi insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Cukup berat malam hari ini saya bicara, terutama menjadi saksi nikah karena persoalan waktu, tapi saya betul-betul ingin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti pernikahannya itu ya bisa disiarkan langsung di chatting ya. Insya Allah tinggal panggil penghulunya, hadir orang tuanya, nikahlah di situ, live disaksikan sama Indonesia insya Allah. Luar biasa, masya Allah, insya Allah. Saya mengajak kepada saudara-saudara semua untuk melihat perubahan yang nyata. Sebagaimana saya memimpikan punya hotel dan apartemen. Sebagaimana saya memimpikan punya maskapai penerbangan sendiri. Sebagaimana saya memimpikan dulu bebas dari utang. Saya pengen menjadi orang yang terhormat. Saya pengen insya Allah membahagiakan orang tua. Insya Allah semuanya tertulis, terekam dengan baik. Bahkan ada jamaah yang iseng, dia kemudian cari tahu tanggal berapa sih Ustadz bicara tentang hotel. Ternyata dia mendapatkan tanggalnya. Kalau tidak salah tanggal 23 Mei. Tidak disebutkan tahunnya di situ. Saya, kata beliau, punya rekaman beliau ini. Kalimat saya yang mengajak pemirsa semua begini ceritanya. Pemirsa, Anda punya keinginan, saya punya keinginan. Anda punya harapan, saya punya harapan. Anda punya doa, saya punya doa. Mari kita baca salawat bersama-sama dan kita berdoa kepada Allah apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Saudara punya kesulitan, saya pun punya kesulitan. Saudara punya masalah, saya pun punya masalah. Saudara punya problem, saya pun punya problem. Insya Allah, walaupun dalam tataran yang berbeda. Mari kita baca salawat dan kita berdoa. Apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 salawat dan saya tulis di layar kaca saat itu, saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel. Hari ini saya memiliki utang 10 juta rupiah. Saya tidak tahu dengan siapa saya akan menikah. Saya tidak pernah membahagiakan orang tua. Saya belum punya pekerjaan. Saya kuliah belum lulus-lulus dan segala macamnya. Sesuatu terjadi sama seorang hamba Allah yang di tahun 2008 diusir dari kontrakannya.